الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. إن شاء الله تعالى كذا لنتكلم pembahasan dari adab-adab pernikahan dari kitab Al-Inshirah min Adab Nikah. Masih dalam pembahasan tentang adab di dalam mendatangi walimah. Sampai pada adab yang ketiga, bahwa tidak boleh seorang mengajak orang lain yang tidak diundang oleh sahibul walimah. Ini secara umum, seperti dalam hadis Syu'aib yang mengundang Rasulullah bersama 4 orang, lalu Nabi, ada seorang yang ikut Nabi SAW, dan Nabi sebelum memasuki rumahnya dia minta izin. Fa'in azin tarahu wa illa raja'ah. Jika kamu izinkan dia, maka boleh. Kalau tidak diizinkan, dia pulang. Seperti ini, secara asal tidak boleh mengajak seseorang yang tidak diundang. Namun di situ berikutnya, wa yajuzu ayastatabi'a ghairahu min ghairi idzin sahibi da'wah. Dan diperbolehkan dalam keadaan tertentu mengajak selainnya tanpa seizin yang mengundang, dengan syarat in musika bi ridahu, jika diyakini, besar keyakinannya ini diperbolehkan. Besar keyakinannya si fulan ini diperbolehkan. Misalkan ngajak santri, lalu kira-kira ustaznya diajak apa enggak? Kira-kira kalau Allah mesti lebih diperbolehkan kalau ustaznya diajak untuk diundang. Ini yang lebih ini, jika yakin seperti ini, jika dia kenal baik sama ustaznya, misalnya, mungkin kelupaan secara umum santri diundang. Tapi tentunya ustaznya lebih aula jika dia datang. Misalkan seperti itu. Makanya seperti itu dibolehkan. Syaratnya in musika bi ridah. Di hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, berdasarkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhata yawmin aw dhata lailatin. Faida huwa bi Abi Bakr wa Umar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar pada satu hari atau satu malam, dan beliau bersama Abu Bakar dan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhuma. Faqala, Nabi berkata kepada keduanya, "Ma kharajakuma min buyutikuma hadhihi as-sa'ah?" Apa yang mengeluarkan kalian dari rumah kalian pada malam hari ini? Faqala, lalu keduanya mengatakan, "Al-jau'u ya Rasulullah." Lapar ya. Cari makanan. Qala wa ana alladhi nafsi bi yadihi la akhrajani alladhi akhrajakum. Dan aku demi zat yang jiwaku berada di tangannya, tidaklah yang mengeluarkanku seperti yang mengeluarkan kalian berdua. Nabi juga lapar, keluar mencari makan. Faqumu, kata Nabi, ayo kalian ikut. Faqamu ma'ahu, lalu mereka ikut bersama Nabi SAW. Fata rajulan min al-Ansar, lalu beliau mendatangi seorang dari orang Ansar. Faida huwa laysa fi baiti, tapi orang Ansar ini tidak ada di rumahnya. Falamma ra'atu al-imra'atu qalat marhaban wa ahlan. Maka ketika istrinya orang Ansar melihat kedatangan Rasulullah dan dua sahabatnya, maka istri ini, istri sahabat Ansar, mengatakan selamat datang. Marhaban wa ahlan. Marhaban wa ahlan. Wa qala laha aina fulan, Nabi mengatakan pada perempuan itu, mana si fulan? Qalat dhahaba ista'dibul ma. Dia pergi untuk mengambil air. Ija'a al-Ansari. Lalu ketika itu datang suaminya orang Ansar tersebut. Fanadara ila Rasulillah sallallahu wa sahibai. Dan dia melihat Nabi SAW dan dua sahabatnya. Thumma qala alhamdulillah. Segala puji bagi Allah SWT. Ma ahadunil yaum akramu adziyafan minni. Tidaklah seorang pun pada hari ini yang lebih mulia kedatangan tamu dariku. Ya, kedatangan tamu yang lebih apa? Tidak ada orang yang kedatangan tamu yang lebih mulia dariku. Ya, kedatangan Rasulullah dan dua sahabatnya. Fambalaqa faja'ahum bi'adatin fihi tamrun wa busrun wa rutab. Lalu dia berbalik mendatangkan satu tempat di dalamnya ada tamar, busur, warutab, tidak ada kurma, ada yang setengah matang, ada yang apa namanya, yang masih baru, ada yang sudah matang, ya, busur yang sudah masak sama yang setengah matang. Qala kulu, al hadis, maka orang ini mengatakan silakan dimakan. Syahid dari hadis ini bahwa Rasulullah SAW yakin bahwa dua sahabatnya ini pasti apa, insya Allah akan diridhoi, secara yakin diridhoi oleh orang ini. Malahan orang ini senang kedatangan Rasul dan dua sahabatnya. Seperti itulah keadaannya. Jika kita merasa kita yakin kawan kita ini diridhoi oleh pemiliknya, ya, maka tidak mengapa kita membawanya, insya Allah SWT. Kemudian yang rabi' adab di dalam hadir walimah sayarji' ila idza ra'a munkaran. Dia harus kembali jika melihat kemungkaran. Jika dalam diundang walimah di situ terdapat kemungkaran, misalkan ikhtilat bainan nisa' wa rijal, kemudian yudharul musyik, ya, nampak musiknya, kemudian dipajang dua mempelai dengan keadaan terbuka auratnya, macam-macam bentuk kemungkaran di situ, jika dilihat seperti itu, maka dia harus kembali. Tidak wajib menghadiri walimah, maka harus kembali. Di situ dia harus kembali. Berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha, qalat ishtaraitu namruqatan fiha faqawir. Aku membeli sebuah sarung bantal, sebuah bantal di hafawir, dan bantal itu ada gambar-gambarnya. Falamma ra'aha Nabi sallallahu alaihi wasallam qama 'ala al-bab falam yadkhul. Ketika Nabi melihatnya, melihat bantal-bantal itu, Nabi tidak masuk, tapi berdiri di depan pintu saya. Fa'araftu fi wajhihi al-qarahiyah. Aisyah mengatakan saya melihat wajah beliau ini wajah tidak suka. Faqalat ya Rasulullah atubu ila Allah wa ila Allah wa ila Allah wa ila Rasulillah mimma ajnab. Wahai Rasulullah, saya bertobat kepada Allah dan kepada Rasulullah, apa yang apa dosaku? Jadi mimma ajnab, apa yang telah aku perbuat atau apa dosaku? Faqala fama bala hadhihi namruqa. Buat apa bantal-bantal ini? Qultu ishtaraitu halak tak'udu 'alayha wa tawassadaha. Saya membeli untukmu ya Rasulullah, dan supaya engkau bisa duduk di atasnya dan engkau bisa memakai untuk apa? Buat bantal. Wa qala Nabi SAW, inna ashab hadhihi suwar yu'adzabuna yawm al-qiyamah. Sesungguhnya pelukis gambar ini, dia akan diadab pada hari kiamat. Faqala lahu, fayuqala lahu, dan dikatakan kepada mereka, ahyu ma khalaqtum, hidupkan apa yang kalian ciptakan. Thumma qala innal baita alladhi fihi suwar la tadkhuluhu al-malaikah. Kemudian beliau mengatakan, sesungguhnya rumah yang di dalamnya ada gambar, maka malaikat tidak memilikinya. Ini dari secara umum, dimanapun tempat, di situ ada kemungkaran, kita dianjurkan untuk apa? Tidak memasukinya untuk meninggalkan. Termasuk juga di acara walimah, di situ ada kemungkaran ikhtilat, menampakkan aurat berhujat, di perbuatan jahiliyah. Ya, bagaimana mungkin seorang kita akan berkumpul dengan mereka yang berbuat seperti itu? Berlomba-lomba berhias dirinya, bahkan masuk dalam simpan min ahli nar, dua golongan yang masuk neraka yang Rasulullah belum pernah melihatnya. Asifat Bukhariyah, Asifat Bukhariyah, orang yang berpakaian daripada akhidat yang telanjang. Ya. Kemudian yang rambutnya seperti bunuhnya unta. Ya. Sekarang kan di model-model begitu rambutnya, kayak bunuhnya unta. Ya, itu jelas mereka melakukan kemungkaran. Dan kita tidak boleh hadir di dalamnya. Namun dalam hal ini ada beberapa masalah ukhuwah Islamiyah di antara tetangga, di antara ikhwah, misalkan. Jika ada kemungkaran di situ, kalau kita tetap ingin menjaga ukhuwah Islamiyah, bukan berarti kita meninggalkan apa tanpa adanya sehat. Kita tidak datang tanpa ada ngomong apa-apa. Maka yang seperti ini juga akan membawakan dampak terhadap manhaj kita. Itu kalau orang-orang salah itu tidak mau diundang, sombong, gitu. Jadi ada hal-hal tertentu yang bisa kita trik dalam dakwah, bisa menasihati mereka. Ini datang di waktu yang tidak terjadi hal itu, tidak terjadi kemungkaran sebelumnya atau sesudahnya. Sesudahnya adalah selesai, kita datang membawakan hadiah. Ya, apaan kemarin bisa datang, soalnya begini, sampaikan Rasulullah SAW melarang kalau ada begitu itu, kita tidak boleh hadir. Apaan ya, maaf dan minta maaf. Itu mudah-mudahan kan dengan hadiah, kita beri hadiah. Saya sebenarnya menginginkan sekali ikut-ikut, tapi masalahnya ini, agama ini kan harus dikedepankan dari segalanya. Perintah Allah dan perintah Rasulullah harus didahulukan daripada yang lain. Atau datang sebelum acara, bisa cuma sebentar ngasih hadiah, kita maaf nanti tidak bisa hadir, karena kan itu ada organ tunggal. Ya, ada acara itu tidak bisa saya apa-apa. Itu insya Allah kalian ngerti. Mungkin lebih pasnya mungkin sebelum acara. Sebelum acara. Jadi tidak ada husnudzon. Tidak ada husnudzon. Sebelum acara menyampaikan uzur lebih dahulu. Apa saya uzur, saya ada halangan untuk hadir di acara malam. Sampaikan hajatnya, saya itu pulang. Cepat pulang. Jadi tidak lantas meninggalkan, nanti bisa merusak ukhuwah dan sebagainya. Jadi itu secara umum, perintah Rasulullah, kita tetap kerjakan meninggalkan sesuatu yang ada kemungkaran di dalamnya. Kemudian berikutnya, wa istahabbu ayyadum al-hadirun lil-ghurusiyin bil-barakah. Jadi disunnahkan mereka yang hadir dalam acara walimah untuk mendoakan kedua mempelai bin barakah, dengan barakah. Wadhalika li hadithi Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala kana nabiy sallallahu alaihi wasallam idza rafa'a al-insanu idza rafa'a al-insana idza tazawwaja qala barakallahu fiik wa baraka alaik wa jama'a bainakuma fi khair. Jika Nabi sallallahu mengucapkan selamat pada seseorang jika dia menikah dengan ucapan barakallahu fiik, semoga Allah memberkahimu, wa baraka alaik, dan semoga Allah memberkahi atasmu, yakni ala ma yu'tika Allah, jadi memberkahi apa yang Allah berikan kepadamu. Baraka alaik maknanya wa jama'a bainakuma fi khairin, semoga kan Allah mengumpulkan kalian berdua dalam kebaikan. Setelah selesai makan, mendoakan, lalu pulang. lalu tibalah saatnya malam pertama. Ini bab tentang malam pertama. Belum ya, belum malam pertama, masih dalam acara, masih dalam acara walimah. ويسن في يوم زفافها أن يضرب لها بالدف فإن فيه فائدتين. Dan disunahkan pada hari pernikahan untuk memukul beban duf. Duf ini adalah rukana yang tidak ada kemerincingnya. Apa bahasanya? Beban atau terbangan, terbang, tapi tidak ada gerincingnya. Itu namanya duf. Jadi tidak ada gerincing-gerincingan. Li fa'idatain, ada dua fa'idah. Di sini pertama ilal nikah, mengumumkan pernikahan. Asaniya tertib li khatir al-urus, untuk menghibur mereka yang apa mempelainya, orang yang berwalimah. Wadhalika li hadis Muhammad bin Hatib radhiyallahu anhu marfu'an. Dalam hadis Muhammad bin Hatib secara marfu' terangkat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan faslu ma bainal halal wal haram az-zuffu was-sawtu fi nikah. Pembeda antara halal dan haramnya ya seseorang ini dengan zuf, was-sawt dan suara dalam pernikahan. Wa qad istadalla ba'du ma la yusman man la yusinu sina'atul ilmi di hadal hadis ala tajwiz al-ghina bil ilhan bi al-hal bil al-hal bi qalbi as-sawt wa laysa fihi kama qal wa laysa kama qal. Sebagian orang yang tidak mempunyai kepandaian di dalam ilmu bidang hadis ini menggunakan hadis ini tentang bolehnya nyanyian dengan alhan, itu sesuatu yang lahan melalaikan. Jika lebih as-sawt dengan ucapan di situ as-sawtu, walaih saka maqal, dan sedangkan itu tidak seperti apa dia katakan. Jadi pembeda antara halal dan haramnya seseorang ini dengan duf, was-sawt dan suara ini dianggapnya suaranya adalah nyanyian, tapi tidak seperti suaranya. Seperti jika berdikam oleh Imam Al-Baghawi rahimahullah, innama ma'na as-sawtu i'lanun nikah wa'tirabu as-sawt bihi wa'zikru finna. Jadi makna sawt dalam hadis ini adalah pengumuman nikah, undangan, pengumuman nikah dan sebagainya. Kemudian wa'tirabu as-sawt bihi, maksudnya dengan apa gemuruh suara situ, yaitu dengan menyebutkan di antara manusia, ya pengumuman, ya orang mau menikah begini dan hari ini pernikahan begini dan begitu, ya diumumkan. Kama yukal seperti dikatakan sebuah ungkapan, bulan kajab sautu innas, ya bulan kajab sautu innas. Jadi seorang itu telah bergema suaranya di tengah manusia, dia ngetop. Gitu maksudnya, bergema, berkumandang. Soalnya dia ngetop gitu, di depan manusia. Itu satu ungkapan dari Imam Al-Baghawi. Jadi satu istilah, as-sawt itu tidak berarti suara secara istilah, ya, suara nyanyian dan sebagainya, yang mana dari Al-Haram ini sudah jelas. Kultu yani da' wa syahar. Di sini maksudnya adalah terkenal, masyhur. Jadi bulan ini masyhur, terkenal. Jadi kalimat bulan fadzah atau sautu finnas, bulan ini telah masyhur, terkenal di kalangan manusia. Wallahu a'lam. Aidan li hadits Aisyah radhiyallahu anha, annaha jabat imra'atun ila rajul من الأنصار فقال النبي صلى الله عليه وسلم Aisyah ketika mengantarkan seorang perempuan dari kalangan kepada laki-laki dari kalangan Ansar untuk menikah, maka Nabi SAW berkata kepadanya, ya Aisyah, wahai Aisyah, maka nama akum lahu. Apa kalian tidak punya permainan? Fa'innal Ansara yu'jibuhumun lahu. Yu'jibuhumun lahu. Dia mengatakan sesungguhnya orang Ansar itu suka dalam permainan-permainan. Ini dibolehkan dalam ayat itu memeriahkan pernikahan. Wa'idhan li hadithiha aladhi fihi wa'idhan li hadithiha aladhi fihi walau bu'istum ma'aha menjakul seandainya diutus bersamanya ada seorang penyair misalkan dibolehkan. Atainakum atainakum nuhayyuna nuhayyikum. Kami datangi kalian, kami datangi kalian. Seandainya ada orang menyuruh seperti itu boleh mengucapkan syair. Nuhayyuna nuhayyikum. Ucapkan selamat pada kami, kami akan ucapkan selamat untuk kalian. Ialah kulihat seperti itu, dibolehkan selamat, tidak ada larangan syariah. Untuk memeriahkan, acara memeriahkan. Dan untuk ini dalam hadis-hadis yang disebutkan oleh Syekh Al-Albani, dikhususkan untuk wanita anak kecil yang memainkan duk. Seperti yang terjadi ketika itu. Jadi wanita, anak-anak kecil-kecil kalau wanita menabuh duk. Kalau kita meminimalisir, mencocoki sunnah, boleh memakai tuf rebana dengan syair yang tidak terlalu tidak keluar dari apa tidak menyimpang dari sisi manhaj akidah. Kemudian dikhususkan kalau bisa yang menabuhnya ini anak kecil, kadang-kadang perempuan ini lebih mencocoki sunnah. Ini lebih mencocoki sunnah. Kalau misalkan tidak ada kaset, karena ada itu kasetnya anak kecil-kecil di Saudi, ya. Anak kecil-kecil wanita nak butuh sambil dia ya, mengundangkan nasi. Jadi dibolehkan. Wayunha dan dilarang an istimali alat al-mithar wa gharih min alat al-musiqi wa in za'amat al-hanufun mustaghribin. Jadi dilarang kita menggunakan alat-alat seperti seruling dan selainnya di alat musik. Wa in za'amat meskipun apa za'amat anufun mustaghribin. Orang-orang masyarakat menganggap ini aneh. Menikah tidak ada musiknya. Satu yang sangat aneh. Menikah kayak kuburan. Kalau salah itu nikahnya kayak kuburan sepi. Tidak ada apa-apa itu. Adanya ceramah. Padahal setiap Jumat kita dengarkan ceramah. Katanya, komentar orang jahil. Masa nikah ini ceramah. Nikah itu senang-senang. Mesti. Mudah nikah oleh Nabi SAW. Jadi tetap tidak boleh. Meskipun terlihat seperti orang asing. Karena memang sudah terasing. Jadi secara umum dari Nabi SAW. Layakumunan nami hummati akwamun istahilun al-hirra wal-harira. Al-khamra wal-ma'azif. Akan datang dari umatku. Yang akan menghalalkan apa al-hirra perzinahan wal-harira dan sutra wal-khamr wal-ma'azif akan datang dari umatku yang akan menghalalkan perzinahan. Ini sudah datang, sudah sampai pada masa ini ya, perzinahan sudah menjadi halal ya, kita nafikan disahkan oleh pemerintah. Bahkan dimanfaatkan untuk devisa. Seperti yang terjadi di Surabaya. Kalau dia tidak dianggap halal, tentunya tidak akan dibuka dengan guntingan kita. Ini menunjukkan dia resmi. Hak negara. Ini sudah halal. Seperti ini. Termasuk orang-orang tua yang membiarkan anaknya pacaran. Ini sudah menghalalkan. Sudah menghalalkan. Ini masa ini. Ini sudah insyaAllah masa ini. Wal-harira menghalalkan sutra juga masa ini. Sudah lewat. Sarung sama rinda. Ada sutranya. Bahkan dibuat ibadah. Dibuat ibadah. Jadi bahkan sebuah jadi bahan komoditi sutra ini, sehingga mau tidak mau semua orang berlomba-lomba, karena yang memakai bahan sutra ini yang di kalangan orang-orang papan atas, mereka bahkan gaya khas modern bergengsi tersendiri di masyarakat menggunakan bahan dari sutra. Ini bahkan bukan hanya menghalalkan, tapi sudah menjadi bahan perlombaan gaya hidup lebih dari dihalalkan. Alhamdulillah sudah datang zaman itu, masa ini Indonesia. Wal khamar, khamar gimana? Sudah halal, ada pajaknya, dan dijual di sebagian toko, dan itu pemerintah juga mengesahkan. Kita tanya seorang polisi, ternyata peraturan kepolisian ya, ini dibolehkan menjual khamar, karena orang-orang kita bukan hanya orang Indonesia, bukan hanya orang Islam, jadi dibolehkan kita menjual khamar. Karena yang minumnya bukan hanya yang di sini bukan orang Islam, lebih banyak termasuk tamu-tamu asing dan sebagainya. Ini jelas dibolehkan. Saya tanya anggota polisi, berserker, dibolehkan jual khamar masa ini. Atau melihat di Carrefour, itu ada rak tersendiri khusus khamar luar negeri. Itu yang kita tahu di Jakarta, nggak tahu di sini. Di Jakarta kita lihat Carrefour, itu di satu rak panjang sekali itu khamar kelas tinggi, harganya mahal sekali. Dan itu katanya cepat laku. Itu sudah jelas penghalalan khamar, dilegalkan. Wal ma'azi, lebih-lebih musik ini bukan sudah halal, bahkan dianjurkan. Bahkan ada terapi anak kecil dengan musik, terapi bayi ibu mengandung dengan musik, lebih mencerdaskan. Jadi ini sudah melampaui batas kita ini dari sekedar menghalalkan, bahkan menganjurkan dan mencela bagi orang yang tidak menggunakan musik, dan meremehkan bagi mereka yang menganggap musik ini haram. Alhamdulillah. Jadi laikunan amin ummati akwamun, masa ini juga ada menghalalkan empat-empatnya. Wallahu musta'an. Nah ini tiba saatnya kita masuk ke malam pertama. Ya. Karena ini mic-nya mati ya. Nanti kasihan yang lain. Tidak mengetahui ilmunya akan membawakan dampak yang jelek. Maka itu nanti buktikan nanti. Ada satu ilmu yang kadang-kadang yang kita luput dan memahami dalam masalah malam pertama ini, akhirnya membawakan kerusakan di rumah tangga. Jadi dalam seorang sunnah, lebih-lebih secara umum kaum muslimin ini mengetahui ada pada Rasulullah SAW dalam malam pertama. Dan ditunggu kehadirannya insyaAllah. Wallahu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.